pastikan menanti. Ku ingin kau miliki juta harapan dan pastikan menanti. Dan pastikan melati. Ku ingin kau miliki sejuta harapan dan pastikan.